Konsultasi Syariah. Bulan pantangan untuk menikah. Pertanyaan, apakah benar menikah di bulan Safar itu tidak baik? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kata Safar dalam bahasa Arab artinya nol. Orang Arab menyebut angka nol dengan sifrun. Mereka menyebut rumah yang kosong karena ditinggal pergi penghuninya dengan sebutan Asfarat Ad-Dar, artinya rumah yang kosong. Karena pada bulan inilah, masyarakat jahiliyah mengadakan perjalanan jauh dalam rangka perang setelah sebelumnya dilarang perang di bulan Muharram. Masyarakat jahiliyah dan bulan Safar. Ada dua sikap menyimpang yang dilakukan masyarakat jahiliyah terhadap bulan Safar. Pertama, masyarakat jahiliyah sering menjadikan bulan Safar sebagai pengganti kesucian bulan Muharram. Apabila mereka terdesak melakukan perang di bulan Muharram, mereka mengganti kesucian bulan Muharram karena berperang tersebut dengan bulan Safar. Kebiasaan ini disebut an-nasi' atau menunda, al-qamus al-fiqh. Allah mencela keras sikap mereka ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya menunda bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan sikap menunda-nunda itu. Mereka menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 37. Kedua, masyarakat jahiliyah berkeyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan sial. Mereka tidak berani mengadakan acara penting di bulan ini. Ketika Islam datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus keyakinan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiaroh, tidak ada Safar, dan tidak ada hammah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan, salah satu di antara makna tidak ada Safar adalah tidak ada keyakinan sial karena bulan Safar. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa masyarakat jahiliyah berkeyakinan sial terhadap bulan Safar. Mereka mengatakan Safar adalah bulan sial. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus keyakinan ini. Lataif al-Ma'arif. Akan tetapi, sangat disayangkan, ternyata keyakinan semacam ini masih dilestarikan oleh kaum muslimin. Ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghapuskannya sejak 15 abad silam, masih ada pengikut yang melestarikannya. Semoga Allah melindungi kita dari keyakinan yang menyimpang dari ajarannya. Demikian, Allahu A'lam.